Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyejuk hati, untuk kembali kita sama-sama mengkaji, memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang berguna bagi pegangan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-121 dari surat Taha yang masih bercerita tentang seputar kisah Nabi Adam alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Para pendengar rahimakumullah, ayat 121 ini menggambarkan tentang bagaimana akhirnya kemudian Nabi Adam karena digoda oleh syaitan, oleh iblis, akhirnya kemudian beliau terjebak dan melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Hal yang terjadi selanjutnya adalah keduanya dikehilangan kehormatan karena pakaian keduanya menjadi hilang dan keduanya berada dalam keadaan telanjang, sehingga dimulai babak baru kehidupan selayaknya manusia biasa. Mereka kemudian menutupi kedua auratnya dengan berusaha mengambil daun-daun yang mereka tutupi kepada kedua tubuhnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini digambarkan oleh Allah dengan keterangan fa'akala minha. Keduanya, Nabi Adam dan juga Siti Hawa istrinya, memakan pohon yang terlarang itu atau buah yang terlarang itu. Di sini Allah mengatakan keduanya memakan. Jadi tidak ada di sini salah satu yang bersalah. Kedua-duanya bersalah. Tidak bisa difonis atau dikecam bahwa Nabi Adam sebagai kepala keluarga yang bersalah besar karena menyuruh istrinya makan. Tidak. Ya, tidak bisa juga dikecam gara-gara perempuanlah akhirnya Nabi Adam alaihi salam terjatuh dari surga, ya, atau dikeluarkan dari surga. Tetapi Allah menggambarkan fa'akala minha. Kedua-duanya melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah dan kedua-duanya harus merasakan konsekuensinya. Kalau Siti Hawa yang memakan pohon itu saja, maka yang akan kena sanksi adalah dirinya. Kalau ternyata hanya Nabi Adam alaihissalam yang memakannya, maka Siti Hawa tidak akan terkena sanksinya. Tetapi karena kedua-duanya sama-sama memakan buah itu, sama-sama melakukan hal yang dilarang oleh Allah, maka akhirnya kedua-duanya menerima konsekuensi yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita diberikan gambaran bahwa ada kesalahan pemahaman bahwa gara-gara Siti Hawa Nabi Adam keluar, atau gara-gara Nabi Adam sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, akhirnya istrinya harus ikut-ikutan menanggung beban, harus ikutan menanggung hukuman dan sanksi Allah. Itu adalah pernyataan yang salah berdasarkan keterangan ayat ini. Fabadat lahuma sawatuhuma, akhirnya tampaklah bagi keduanya aurat keduanya, telanjang, dalam keadaan telanjang. Ini adalah sanksi pertama yang Allah berikan kepada keduanya dengan cara menghilangkan kehormatan dari keduanya. Kalau di dalam surga Allah sudah berikan Nabi Adam segala bentuk kemuliaan, kebaikan dan keutamaan, ya, tidak hanya makanan tapi juga pakaian. Tetapi yang pertama sekali Allah hukum kepada keduanya, yaitu fasawatuhuma, kedua auratnya itu tampak. Para pendengar rahimakumullah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya aurat itu adalah kehormatan manusia. Dan ketika seorang manusia menampakkan auratnya di dalam perjalanan kehidupannya, itu artinya dia sama saja dengan menghilangkan kehormatannya. Ya, saat sekarang ini kita patut prihatin karena sebenarnya kita bisa melihat aurat yang terbuka di mana-mana, terutama sekali bagi seorang wanita yang auratnya kecuali muka dan tapak tangannya. Ya. Ini yang terjadi saat sekarang ini, dan ini adalah faktanya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika manusia berada di dalam puncak informasi dan teknologi, perkembangan yang begitu sangat pesat, ternyata manusia semakin jauh terjebak ke dalam kehilangan kehormatan dan juga harga diri mereka. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, bahwa ternyata kita patut waspada dengan kondisi-kondisi seperti ini, bahwa umat-umat terdahulu juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mereka berada di puncak kehebatan mereka. Kisah tentang Nabi Nuh kaum Nabi Lut alaihissalam yang digambarkan oleh Allah adalah kaum-kaum yang begitu sangat kuat, kaum yang juga berada dalam peradaban yang baik. Tetapi gara-gara peradaban yang berkembang, mereka akhirnya melakukan tindakan yang terlarang, melakukan sodomi, melakukan hubungan homoseksual, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Begitu juga dengan kaum Saba yang begitu sangat hebat membangun benteng air atau irigasi yang paling megah, ya, yang tercatat di dalam sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi akhirnya mereka melakukan pengingkaran terhadap Nabi mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Ketika mereka ingkar, kami kirim kepada mereka air bah yang tidak tanggung-tanggung, menghancurkan tembok air yang mereka bangun, irigasi megah yang mereka buat hancur sehancur-hancurnya dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita patut waspada dengan kondisi ini, karena ketika manusia sudah kehilangan harga dirinya, ini bisa terjadi pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu sangat pesat dan manusia mulai meninggalkan ajaran-ajaran agamanya dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Adiansyah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, para pendengar yang dimuliakan Allah. Kisah yang disebutkan di dalam ayat ini sungguh sangat menyentakkan bagi kita, dalam artian bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam panjar dari suatu hukuman, maka sebenarnya hukuman itu sendiri pun sudah menjadi tamparan atau sudah menjadi hal yang sangat memalukan dan sangat menyakitkan bagi manusia itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala katakanlah menghilangkan atau mencabut pakaian Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa di dalam surga, yang kita pastikan hanya baru mereka berdualah yang hidup di dalam surga ketika itu, hanya mereka berdualah manusia yang ada di dalam surga ketika itu, ini saja sudah sangat memalukan, sudah sangat menjadi aib, sehingga Adam dan Siti Hawa berupaya untuk mencari dedaunan di dalam surga untuk menutupi aurat mereka. Tidak terbayangkan kalau ada hukuman-hukuman yang lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Nah, kalau Nabi Adam alaihissalam sekali saja berbuat kemaksiatan seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam peringatan dan katakanlah hukuman, maka betapa luasnya kasih sayang Allah itu kepada kita saat sekarang ini. Allah tidak menghukum kita walaupun misalnya na'udzubillah kita pernah berzina, kita pernah tidak salat, kita tidak bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun jangan sampai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sehingga kita lupa daratan, kita semakin terlena dengan kemaksiatan itu, wal'iyadzu billah. Nah, yang kedua yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihi salam ini, bahwa sesungguhnya lah tadi sudah disinggung oleh Ustaz Perdana, aurat kemaluan kita baik laki-laki ataupun perempuan itu adalah kemuliaan pada dirinya yang harus dia pelihara, bukan untuk dipertontonkan, apalagi itu dijadikan sesuatu hal yang bersifat untuk mencari materi dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuka auratnya, apalagi mempertontonkan kemaluannya kepada halayak ramai. Di dalam riwayat hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa selama hidup beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad, beliau tidak pernah melihat aurat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita fahami bahwa Rasulullah SAW ketika mendatangi istrinya, maka beliau berada di dalam selimut. Beliau tidak mempertontonkan kemaluannya. Karena apa? Begitulah Rasulullah SAW menjaga kehormatan dirinya, dan tentunya apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai sunnah dan sebagai pelajaran bagi umat yang datang berikutnya atau daripada umat beliau. Nah, hal yang ketiga yang kita dapat ambil pelajaran dari sini, bahwa sesungguhnya ketika seorang manusia itu siapa saja berbuat kesalahan, maka hukum ditegakkan atas dirinya. Artinya dia tetap saja disebut dengan orang yang bersalah, dia tetap saja disebut dengan orang yang berbuat kemaksiatan, walaupun itu dilakukan dahulu di dalam surga. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya menjadi contoh, teladan, menjadi katakanlah semangat dari para penegak hukum di dunia ini untuk menjadikan siapa saja dalam kehidupan ini ketika dia melanggar hukum, dia harus dihukum dengan sesuatu yang setimpal. Ya. Yang kalau itu tidak dilakukan, maka tunggulah kekacauan ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu akan terjadi. Dan inilah yang sedang kita rasakan di Indonesia ini. Ketika pencuri ayam ditangkap, maka dia digebuki dan dipenjara sampai bertahun-tahun bahkan. Sementara seorang bandar narkoba, boleh jadi dia cepat bisa lepas dan keluar. Seorang koruptor, bahkan tidak diketahui lagi di mana dia tinggal, boleh jadi dia keluar masuk daripada penjara itu. Bahkan seorang koruptor itu dilindungi, padahal dia sudah mengambil harta masyarakat dan kekayaan negara itu bermiliar-miliar, bahkan bertriliunan rupiah. Ini adalah sesuatu kezaliman, dan setiap kezaliman akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di antara perbuatan manusia yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kemaksiatan adalah kezaliman. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Inni haramtu zulma 'ala nafsi fala tazalamu." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Aku tidak akan berlaku zalim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku haramkan kezaliman itu di antara kamu, wahai hamba-hambaku, wahai manusia. Jadi janganlah berlaku zalim, wala tazalamu, jangan kamu saling menzalimi. Oleh karena itu, para penegak hukum, janganlah berlaku zalim terhadap masyarakat, terhadap mereka, siapapun. Dan para pengacara, para advokat, hendaklah berbuat yang jujur sesuai dengan ketentuan hati nurani, sesuai dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita hidup di dunia ini tidak lama, dan kemudian kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadap persidangan yang maha adil di dalam persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menegaskan hal itu, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu aku akan tanya kamu, wahai manusia, kata Allah, tentang apa yang telah aku berikan kepada dirimu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang baik akan berbuah kebaikan, dan itu akan dilihat manusia itu sendiri. Dan begitu juga perbuatan kejahatan akan melahirkan kejahatan, dan dia akan mendapatkan balasannya. Jadi kisah Nabi Adam alaihi salam ini bukanlah legenda, apalagi cerita omong kosong atau cerita yang tidak memberikan manfaat atau ibrah bagi kita, bahkan memiliki hikmah yang begitu luas, hikmah yang begitu mendalam. Dan tentunya ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai Allah mencabut kehormatan kita baru kita sadar, wal'iyadzu billah. Mungkin itu tambahan. Ya, terima kasih Ustaz Ahli. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari masukan-masukan dan keterangan dari narasumber kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Yang jelas bahwa kisah Nabi Adam memberikan inspirasi yang begitu banyak bagi kita sebagai pelajaran buat kehidupan, agar ke depan kita bisa tampil menjadi hamba-hamba Allah yang dibanggakannya dan juga sangat disayanginya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kira